keluar menentang penguasa, walaupun penguasa itu zalim, buruk, oh, pembohong, ahli maksiat, gitu. Tidak pun sudah dibahas kemarin batasannya sah, batasannya sah, selagi itu sah. Kenapa? Karena mempunyai pemimpin yang buruk, yang zalim, yang fajir, yang kejam, itu lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Ya. Bagaimana diganti? Gara-gara pemimpin kita sekarang ini korup, jelek, ahli maksiat, ahli bidah kita. Kita ganti. Apakah ada jaminan pasti lebih baik? Mana jaminan? Kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Bahwa pemimpin ini akan menjadi baik, kan kita tidak tahu. Hari ini seolah kalau sudah buruk, buruk-buruk selama. Maka enggak ada dan tidak dimulur. Kita doakan pemimpin kita agar beliau sadar, agar tidak korupsi lagi, agar tidak berbuat bid'ah lagi. Ini jarang kita doakan. Padahal ini bagian dari syariat. Mendoakan pemimpin. Kita paham. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang didoakan oleh rakyat, mendoakan rakyat. Kenapa kita tidak melakukannya? Padahal itu sudah doakan saja. Gak usah disesimaki, gak usah dilihat-lihatkan, gak usah diturunkan, gak usah diganti, kita doakan saja. Kan lebih murah, lebih tenang, tidak ada gejolak. Doa kan? Gak ada masalah doa sendiri-sendiri. Ya, ini karena jauhnya kaum muslimin dari sunnah, maka hari ini kaum muslimin kebingungan. Kalau punya pemimpin yang buruk, yang tidak baik, yang tidak memuaskan, bingung gimana nih? Mau ganti masih lama, masih 3 tahun lagi. Ya, sementara pemimpin yang bingung. Kalau orang sunnah nanti mendoakan, warna itu berubah. Dari buruk menjadi baik bisa, dari baik menjadi buruk bisa, kenapa tidak kita doakan? Ya, contoh yang jelas, pemimpin kita ya tahun berapa waktu itu? 80-an ya. Dai-dai dipojokkan, ya, kaum muslimin terpinggirkan, ya, ada menteri-menteri, oh, aktivis gereja waktu itu, sampai dai mau ceramah saja diawasi, tahun 80-an ya. Bandingkan dengan tahun 90-an, ya. Beliau Pak Harto pergi haji, ya, ada nama tambah nama Muhammad, ya, oh, sampai kabinet disebut apa itu? Juru-juru, ya, dianggap ada ismi apa dekat kepada, padahal masih dia juga presidennya. Berubah. Nah, kamu sendiri hari itu apa? Walaupun tidak semuanya, ya, makin baik. Sampai tempat beliau mengatakan wajib pesantren kilat kalau liburan panjang anak-anak. Ini kan membaik, ya, dan bertemu dengan ulama. Orang-orang alim, ya, datang ke beliau, ya, gak ada yang dengar. Sebenarnya ya paling ya kebulatan tekad untuk mencalonkan lagi Pak Harto 2000 berikutnya, ya. Tapi kan ada pembicaraan yang orang awam gak tahu, dan itu bukti. Dan itu bukti, maka keluarkan dari lintan beliau saat pikiran harus bisa baca Al-Quran. Ayo, ini mendekati semua. Ya. Anak muda yang terkena sudah keluar dari yang ada satu yang maksimal. Ya. Nah, kita lihat ya.